satu arah. Senat yang loro nanging kutu tak terima. Muka wai sehape mukowe. Sakenane hatiku durung iso narimo. Kowe gandeng karo sake, cinta rasake, sing penting gue bahagia, aku kan Marco.